Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Al-hadith al-mi'ah. MasyaAllah, akhadtum mi'at hadith al-an. Idha hafidtum min awal al-kitab, antum hafidtum mi'at hadith. La tudayi'uha. An Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu, أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين أو بالحمد لله رب العالمين بالحمد على الإعراب وبالحمد على الحكاية على الحكاية وفي رواية صليت مع أبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ولمسلم صليت خلف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عنهم فكانوا يستفتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها. Hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan juga Abu Bakr dan juga Umar semoga Allah meridhai mereka membuka salat mereka dengan alhamdulillah rabbil alamin. Dalam riwayat kata Anas, aku salat bersama Abi Bakrin, wa Umar, wa Uthman. Aku tidak mendengar seorang pun dari mereka yang membaca Bismillahirrahmanirrahim. Wali muslimin, dan dalam lafaz muslim, kata Anas, aku salat di belakang Nabi, dan Abi Bakrin, dan Umar, dan Uthman, radhiyallahu ta'ala anhum, maka mereka semua membuka salatnya dengan alhamdulillah rabbil alamin. Mereka tidak menyebut bismillahirrahmanirrahim fi awwal qira'ah wala fi akhiriha. Tidak di awal qira'ah, tidak pula di akhir qira'ah. Ikhwani fi din, a'azakumullah wa ikhwan at-talabah rahimani wa rahimakumullah. Berarti hadis yang ke-100 berbicara tentang salat Rasulullah sallam ketika membaca Al-Fatihah. Beliau langsung terdengar oleh makmumin mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Tidak terdengar membaca bismillahirrahmanirrahim. Sehingga bukan berbicara tentang apakah beliau membaca atau tidak membaca, tetapi yang dibahas adalah apakah terdengar atau tidak terdengar. Barakallahu fikum. Disebutkan oleh Abdullah Al-Bassam, yadkuru Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu annahu ma'a tuli sohbatihi, bahwa beliau bersama panjangnya persahabatan beliau bersama Nabi SAW wa mulazamatuhu, bersama mulazamahnya beliau terhadap Nabi, dan juga wali khulafaihi rasyidin, dan juga terhadap khalifah-khalifahnya yang lurus sekian lamanya, tidak mendengar seorang pun terdengar membaca bismillahirrahmanirrahim di dalam salat. Wa fi awalil qira'ah, la fi awalil qira'ah wa la fi akhiriha, tidak di awal qira'ah, tidak pula di akhir qira'ah. Wa inama yaftatihuna shalah, mereka semua Rasulullah sallam, Abu Bakar wa Umar wa Uthman, membuka salat mereka dengan langsung kalimat alhamdulillah rabbil alamin. Baik. Secara makna sangat jelas hadis ini walhamdulillah. Tetapi ada perselisihan para ulama. Dhahab al-a'immah al-thalathah wa Abu Hanifah wa Syafi'i, Abu Hanifah wa Syafi'i wa Ahmad. Para imam-imam madhab yang 4, Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, berpendapat ila istihbabil basmalah. Mereka berpendapat menganjurkan untuk membaca basmalah dalam salat. Kalian mungkin berpikir, padahal hadisnya sangat jelas. Menyatakan mereka, Pak Anas, tidak pernah mendengar Rasulullah SAW membaca Bismillahirrahmanirrahim. Karena apa yang kita katakan tadi, bahwa tidak terdengar belum tentu tidak membaca. Sehingga para imam yang tiga menyatakan tetap membaca, walaupun tidak terdengar. Wadhahab al-Imam Malik ila adami masyru'iyatiha. Adapun Imam Malik berpendapat tidak disyariatkan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Wastadalla Malik bi ba'd ar-riwayat. Imam Malik berpendapat dengan beberapa riwayat-riwayat hadis Anas, ada yang menyebutkan dengan tegas la yadkuruna Bismillahirrahmanirrahim. Tidak menyebut Bismillahirrahmanirrahim. Di awal qiraah, tidak pula di akhirnya. Walianaha indahu laysat ayah minal Qur'an. Dan juga karena Imam Malik berpendapat, Bismillah itu tidak termasuk ayat dari Al-Quran. Atau lebih tepatnya tidak termasuk ayat dalam surat Al-Fatihah. Adapun sebagian ulama yang lain berpendapat bahwa Bismillah itu salah satu dari surat Al-Fatihah yang kemudian diletakkan di awal-awal surat. Sehingga mereka berpendapat tetap dibaca. Sebagian mereka menyatakan bahwa tidak terdengarnya bukan berarti tidak membaca. Sebagian menyatakan tidak bermakna tidak membaca. Sebagian lagi berkata bukan haram atau bukan dilarang. Tidak mengapa sesekali membaca Bismillah dengan keras, dengan jahrat. Wallahu ta'ala alam. Adapun Imam Malik, karena tidak menganggap bahwa itu sebagai ayat, dan juga karena ada lafaz yang tegas la yadkuruna bismillahirrahmanirrahim, maka beliau berpendapat Imam Malik tidak disyariatkan karena tegas menyatakan la yadkuruna smallah. Karena ada tegas mengatakan tidak membaca, maka tidak dibaca dan tidak disyariatkan. Karena beliau menganggap pula tidak termasuk surat dan tidak termasuk ayat. Wastadalla al-a'immah tsalatsa 'ala masyru'iyyatiha bi ahadihi katsirah. Sedangkan imam-imam yang lain, yang tadi tiga di antaranya, berdalil disyariatkannya basmalah, padahal sepertinya secara zahir tampaknya bertentangan sekali dengan hadis ini. Rasulullah SAW tidak membaca, Abu Bakar tidak membaca, Umar tidak membaca, Uthman tidak membaca. Kata Anas, aku sholat di belakang Rasulullah, belakang Abu Bakar, wa Umar, wa Uthman. Aku tidak mendengar seorang dari mereka membaca basmalah. Tapi kenapa al-imah salasah menyatakan dengan istihbab, dianjurkan membaca basmalah? Mereka istadallu bi ahaditha. Minha hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Haitsu shalla fa qara'a. Di mana Abu Hurairah salat dan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Hatta balagha waladdallin. Hatta idza atamma shalah, hingga ketika selesai salat dia berkata, "Inni la usbihukum salatan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Sungguh aku adalah yang paling mirip di antara kalian salatnya dengan Rasulullah sallam. Wa hadis sahih rawahul Bukhari. Tsumma ikhtalafa al-imma fil hukmi bil jahri biha. Setelah itu mereka berselisih pula tentang jahr atau tidak jahr. Jadi pertama perselisihannya membaca atau tidak membaca. Imam Malik menyatakan tidak disyariatkan. Sedangkan imam yang tiga menyatakan disyariatkan. Mengapa? Karena mereka al-a'imah tsalatsah melihat bahwa tidak terdengarnya basmalah Rasulullah SAW, Abu Bakar, Umar, bukan berarti tidak membaca. Taib, sehingga beliau-beliau mengatakan disyariatkan atau dianjurkan, yustahab. Ditambah dengan dalil hadis Abu Hurairah yang menyatakan aku berupaya untuk sholat seperti Rasulullah SAW. Ternyata di sana membaca Bismillahirrahmanirrahim. Tayib, kalau dikatakan yustahab dengan basmalah, muncul masalah baru. Apakah dibaca dengan keras atau dengan sir? Fadhahaba ila masyru'iyyatihi al-imamu syafi'i. yang berpendapat disyariatkannya untuk menjaharkan basmalah adalah Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Wa dhahaba ila mashru'iyyatil israr, dan yang berpendapat untuk disyariatkan mensirkan tidak mengeraskan adalah Abu Hanifah wa Ahmad. Ma daliluhum? Istadalla Syafi'i wa atba'uhu bi hadits Anas. Adapun Asy-Syafi'i dan pengikut-pengikutnya, mereka berdalil dengan hadis Anas ketika ditanya tentang bagaimana salatnya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bagaimana bacaan beliau? Dijawab oleh Anas, kanat maddan, bahwa beliau membacanya dengan panjang, perlahan. Kemudian dicontohkan, bismillahirrahmanirrahim. Atau kama qala radhiyallahu taala anhu. Bimaddin pada bismillah, wa bimaddin ar-rahman, wa bimad ar-rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sahih Bukhari. Baik, wa hadis ini juga sahih. Disebutkan kanat maddan. Dari mana Anas tahu kalau Rasulullah SAW membacanya maddan? Bismillahirrahmanirrahim. Kalau tidak mendengar, berarti terdengar. Dan juga bi hadis Ummi Salamah. Dengan hadis Ummu Salamah, hina su'ilat an qira'atihi aydan. Ummu Salamah juga pernah ditanya tentang qira'ahnya Nabi SAW. Faqalat, kana yaqta' qira'atahu ayatan ayah. Beliau memutus ayat atau memutus bacaannya ayat demi ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Berhenti. Arrahmanirrahim. Berhenti. Maliki yaumiddin. Berhenti. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud. Dicontohkan dengan bismillahirrahmanirrahim juga. Wa la yatim li syafi'i bihadainil hadithaini wa amthaliha istidlalan fima dahaba ilaih. Fainnahuma yadullani ala sifati qira'atin nabi. Tetapi dikatakan oleh Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullah, bahwa tidak sempurna bagi Syafi'i dengan dua hadis ini rahimahullah. Dan hadis-hadis yang seperti ini tidak tepat untuk menjadikan sebagai dalil atas pendapat dia menjaharkan. Mengapa tidak tepat? Karena ini sedang berbicara cara membacanya. Dipotong ayat demi ayat, dibaca dengan panjang, bimaddi bismillah, bimaddir rahman, wa bimaddir rahim. Bismillah rahman rahim. Baik, tidak berbicara tentang jahr atau sir. Baik, apakah bisa diterima alasan kita tadi? Dari mana Anas tahu, dari mana Ummu Salamah tahu kalau tidak jahr? Berarti kan jahr. Untuk menjamak antara hadis-hadis ini dengan hadis Anas bin Malik yang mengatakan aku salat di belakang Nabi, aku salat di belakang Abu Bakar wa Umar wa Uthman, tidak mendengar mereka membaca bismillahirrahmanirrahim. Berarti kalau di sini ada yang mendengar, di sana tidak mendengar, berarti Rasulullah SAW membaca dengan perlahan. Sirron itu bukan berarti tidak baca sama sekali. Barakallahu fikum. Dan itu termasuk sir. Hanya saja yang dekat, apalagi istrinya, ketika mendengar Rasulullah SAW di kamarnya, ketika sholatul lail misalnya, terdengar. Walaupun perlahan, walaupun sirron. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Terdengar. Sehingga tetap tidak bisa menjadi dalil kalau ini berarti disunahkan jahran, sebagaimana disunahkan pula sirran. Tidak demikian. La yatim, kata Syekh Abdullah Al-Bassam. La yatimul li syafi'i bihadainil hadithaini wa amthaliha istidlal fima dahaba ilaih. Tidak tepat bagi Syafi'i, bagi Imam Syafi'i rahimahullah, dengan dua hadith ini untuk menyatakan disyariatkan jahran. Fa innahuma yadullani ala sifati qira'ah. karena dua hadis tadi hanya berbicara tentang bagaimana bentuk bacaannya, yaitu ayat atau ayat demi ayat, atau dengan dipanjangkan. La'ala annahu yajhar bil basmalah. Bukan menunjukkan kalau beliau menjaharkan basmalah dalam salat. Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, rawaina 'an ad-Daruqutni. Kami meriwayatkan dari Daruqutni bahwasanya beliau berkata, lam yasah 'an an-nabi sallallahu alaihi wasallam fil jahri bil basmalah haditsun. Tidak sahih dari Nabi dalam menjaharkan basmalah satu hadis pun. Kalimat haditsun itu maknanya satu hadis. Walaupun tidak disebut wahid. Karena kalau dua hadisain, kalau tiga ahadis. Tapi di sini dikatakan, lam yasih fil jahri bil basmalah hadithun. Artinya tidak ada yang sahih. Satu riwayat pun, satu hadis pun dari Nabi bahwa beliau mengeraskan bacaan basmalah. Kalau ini tidak ada berita itu. Tidak ada. Hanya sedang menjelaskan cara membaca bagaimana. Taib wastadallal imamani Abu Hanifah wa Ahmad. Adapun dua imam madhab, Abu Hanifah dan Imam Ahmad, berdalil dengan hadis al-bab, berdalil dengan hadis bab ini yang sangat tegas dan jelas, muttafaqun alaih, Bukhari wa Muslim, yang kalimatnya juga la ghubara alaih, jelas sekali. Qala Ibn Daqiq al-Aid, berkata Ibn Daqiq al-Aid, wal mutayaqqin min hadzal hadits adamul jahri, yang jelas meyakinkan dari hadis ini bahwa tidak dijaharkan. Dengan lafaz pertama, kanu yaftatihuna shalah bilhamdulillah, ditambah dengan kalimat lam asma', aku tidak mendengar ahadan minhum, enggak mendengar seorang pun dari mereka membaca bismillahirrahmanirrahim. Tidak mendengar. Dan ini dalil bagi mereka yang berpendapat tetap baca. Tetapi tidak terdengar oleh Anas. Anas menyatakan lam asma', aku tidak mendengar seorang pun dari mereka. Baik. Fa Anas sahiban nabi 20 sana. Kita lanjutkan ucapan Ibn Daqiq al-Aid rahimahullah. Anas bersahabat dengan Nabi 20 tahun. Sejak beliau masih kecil, dikirim oleh ibunya untuk membantu Rasulullah SAW. Sehingga paling dekat. Yang membawakan sendalnya, yang membawakan idawatan, yang membawakan embernya ketika akan buang hajat, menutup hijabnya. Anas bin Malik. Sehingga beliau lebih banyak tahu 20 tahun sahiban Nabi. Wa sahibal khulafa ats-tsalatsah. Dan karena di zaman Nabi beliau masih muda, Masya Allah, masih belia, maka dia hidup di 3 zaman atau 4 zaman sampai zaman Uthman. Berarti sahibal khulafa ats-tsalatsah 25 sana. 25 tahun. 25 tahun dengan 20 tahun 45 tahun. 45 tahun dengan 10 umurnya ketika diantarkan kepada Rasulullah SAW. Berarti berapa? 55. Nah. Wa kana yusalli khalfahum salawatu kulliha. Namun beliau masih Allah berikan umur sampai, Masya Allah, di akhir-akhir sahabat. Dan diberi oleh Allah SWT anak yang banyak. Turunan yang banyak. Anak cucunya ketika beliau masih hidup sudah lebih dari 100. Dan ini adalah barakah dari doanya Rasulullah SAW. Allahumma akthir ma'lahu wa waladahu wa adkhilhul jannah. Ya Allah, perbanyaklah hartanya dan anaknya dan masukkan dia dalam jannah. Tapi kembali kepada kita. Qala yusalli khalfahum salawatu kulliha, beliau salat di belakang mereka semuanya. Rasulullah SAW, Abu Bakar, wa Umar, wa Uthman. Dan beliau berkata, aku tidak mendengar seorang pun dari mereka membaca Bismillahirrahmanirrahim. Tidak mendengar. Artinya tidak ada yang jahran. Tidak ada yang jahran. Yahmiluna nafyal qira'ah fi ba'dir riwayat. Mereka membawa penafian qira'ah oleh riwayat Anas tadi. Oh, tidak membaca, tidak membaca. Ala adamil jahri biha. Mereka membawanya kepada makna tidak mengeraskan. Karena ada kalimat, lam asma' ahadan. Aku tidak mendengar. Tidak mendengar, bukan berarti tidak membaca. Wa bihadza tajtami'il adillah. Dengan ini terkumpullah dalil-dalil. Dalil yang menyebutkan Rasulullah SAW membaca basmalah. Naam, membaca basmalah. Tetapi tidak dikeraskan. Dalil yang menyatakan Rasulullah SAW tidak terdengar membaca basmalah. Iya, karena disirkan. Tidak dijaharkan. Baik. Wa bihadza, dengan pendapat ini, terkumpullah semua dalil-dalil. Baik, ma yukhad minal hadis. Apa yang diambil dari hadis ini? Akhadna min hadal hadithi fawaid. Minha masyru'iyyatu qira'ati bismillahirrahmanirrahim. Lihat faedah yang disimpulkan oleh Abdullah Al-Bassam. Masyru'iyyatu qira'ah, disyariatkan membaca bismillahirrahmanirrahim. Jangan salah paham bahwa hadis ini tidak berbicara tentang membaca atau tidak membaca. Tapi berbicara tentang terdengar atau tidak terdengar. Aku tidak mendengar beliau membaca basmalah. Adapun hadis yang sahih dalam riwayat Bukhari menyatakan bahwasanya Rasulullah SAW membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ba'dal istiftah wa ta'awud qabla al-fatihah. Kapan basmalah dibaca? Setelah istiftah. Setelah ta'awud. Sebelum al-fatihah. Fiqihnya? Kita tanyakan. Kata Anas dalam riwayat ini, Rasulullah membuka bacaannya dengan Alhamdulillah Rabbil Alamin. Apa berarti tidak membaca al-istiftah? Membaca al-istiftah. Itu fiqihnya. Demikian pula, apakah tidak membaca ta'awud? Apakah tidak membaca basmalah? Sama dengan al-istiftah. Doa istiftah atau istiftah dibaca, disunahkan. Tapi yang terdengar oleh mereka hanya Alhamdulillah Rabbil Alamin. Hanya itu. Dan selanjutnya. Yang kedua. Antakuna qira'ataha sirran. Faedah kedua. Bahwa dibacanya basmalah dengan sirran. Tidak dengan dikeraskan. Walau fil salatil jahriyah. Walaupun dalam salat jahriyah. Yang ketiga. Annal basmalah laisat ayah minal fatihah. Yang ketiga. Bahwa basmalah tidak termasuk ayat dari surat Al-Fatihah. Karena tidak dibaca bersama Al-Fatihah. Dibacanya sir. Harusnya kalau dia termasuk surat Al-Fatihah, dikeraskan semua, disirkan semua. Tetapi hanya basmalahnya saja disirkan. Kemudian dimulai dengan Alhamdulillah Rabbil Alamin. Berarti basmalah bukan ayat min Al-Fatihah. Wallahu ta'ala a'lam. Dus sawab. Barakallahu fikum.